الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sudah ngantuk atau belum? Istirahatnya sudah cukup atau mau ditambah lagi? Tadi kan istirahatnya lama tuh. Ya, maaf saya agak terlambat karena tadi barusan dari Tawangmangu nyampe rumah jam 9 lewat 2 menit. Ganti kostum seperti ini 5 menit. Jalan ke depan 2 menit. Jam 9 lewat 10 kurang lebih jalan dari rumah ben cepet naik motor. Jadi karena naik motor kebut-kebutan ya pakai kostumnya seperti ini. Kalau wajah saya tampak rotok gimana, karena memang gak pakai helm dari kena angin, kecepatan 90 lebih terus tuh lewat sawah-sawah kan rotok adem gitu ya. Ya jadinya ya bentuknya seperti ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini saya mau ngajak diri saya dan hadirin belajar bareng-bareng yang gampang-gampang saja seperti dulu. Yang gampang-gampang saja. Ingatkan, tugasnya seorang mubaligh, seorang ustadz, kiai, siapapun itu, manusia yang satu dengan yang lain adalah watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr. Saling mengingatkan. Nah, saya mengingatkan satu hal malam hari ini yang gampang saja. Dulu kita dari mana? Dulu. Sebelum lahir ke dunia kita ini ada di mana? Bu, sebelum lahir ke dunia jenengan di mana? Planet Mars. Di mana Pak kira-kira? Di alam akhirat, alam arwah. Di alam arwah. Dari alam arwah masuk namanya alam perut. Ya kan? Masuk alam perut berada dalam tubuh yang kecil yaitu janin. Yang selanjutnya masuk ke alam dunia disebut bayi. Setelah rodok besar kemudian baligh disebut manusia. Gak disebut bayi kan, gak kan. Disebut namanya, disebut manusia. Perjalanan kita begitu. Nah nanti setelah kita keluar dari pesawat kecil kita yang namanya jasad ini, kendaraan kecil kita yang namanya jasad ini keluar, kita pindah ke alam akhirat lagi, masuk kuburan, bukan tanah pemakaman, bukan, tapi masuk alam kubur. Dari alam kubur nunggu datangnya kiamat, entah berapa lama didiamkan di alam kubur, yang disiksa disiksa, yang bahagia bahagia, yang disiksa itu siksanya cuman siksa percontohan, yang dikasih nikmat juga nikmatnya cuma nikmat incip-incip, belum nikmat yang benar-benar. Karena nikmat yang benar-benar nanti di surga, siksa yang benar-benar siksa nanti di neraka. Kiamat tiba, selesai alam kubur, pindah ke padang mahsyar. Padang mahsyar minimal dikatakan 1000 tahun. Manusia akan tinggal di padang mahsyar. Jaraknya matahari dengan tubuh manusia kurang lebih cuma 1 kilan saja. Jadi panasnya luar biasa. Tidak ada di situ gedung bertingkat, tidak ada pohon yang rindang, yang ada cuma lapangan seperti Arafah tanpa ada tetumbuhan, yang ada cuma padang Sahara. Panasnya luar biasa. Dan semua manusia maupun jin yang ada di situ tanpa busana. Nah kira-kira itu panasnya seperti apa? Dari situ kemudian ditentukan, amalnya ditimbang, hisab. Nanti diberikan mizan, timbangan. Kemudian pindah ke alam yang namanya surga atau neraka. Sekarang saya mau nanya, kinten-kinten, ibu-ibu, bapak-bapak, saya, hadirin semua, kira-kira kita kalau udah pindah ke pojok sana itu, Dengan pojok sana itu apa itu? Tanah pemakaman. Di balik tanah pemakaman itu pintu menuju alam kubur. Kira-kira kalau udah pindah ke sana, bahagia atau sengsara? Bu, bapak-bapak, kira-kira kalau udah pindah ke sana, bahagia atau sengsara? Pengennya bahagia. Kenyataannya, ya kita ukur dengan kondisi kita sekarang ini. Nanti itu kurang lebih sesuai sekarang. Lah kalau sekarang ini kita, ya Allah, sholat jengata, sama orang tua jengata, sama istri ya begitu, kepada suami ya kaya ngono, terhadap anak ya tidak jauh berbeda. Dalam usaha ya kadang ngapusi, kadang nopo sok nopo asring, sok-soknya sering atau jarang. Kalau kita lihat perilaku kita dalam kehidupan begitu, lah kira-kira bahagia atau sengsara? Pak, boleh saya nanya Pak? Ciri-ciri wanita yang solehah yang bagaimana? Bu, Bu, jenengan hadir di sini. Jenengan istri solihah atau tidak solihah? Solihah atau tidak solihah? Oke. Bapak-bapak, ibu-ibu yang di sini dengan lantang dan tegas mengatakan solihah. Betul? Betul? Coba saya minta bapak-bapak menjawab. Kira-kira ibu-ibu yang di sini istri yang solihah atau belum solihah? Belum. Biar jazakallahu khair. Biar adil, saya nanya ibu-ibu sekali lagi. Solihah napa mboten? Yang jawab semakin dikit. Nanya sama bapak-bapak, ibu-ibu ini istri solihah atau belum? Dah, daripada nanti berkelahi, saya kasih tahu. Istri yang solihah, istri yang solihah, satu, kalau dipandang menyenangkan hatimu. Nanya Pak, ini kira-kira yang di sini kalau di rumah dipandang menyenangkan hati atau mangkel ke, mekel ke? Yang mana kira-kira? Bu, ibu kalau kepada suami menyenangkan atau menjengkelkan? Yang mana kira-kira? Udah begini saja. Wajah yang sering ditampakkan kepada suami perengutan, besengutan atau meseman? Bu, jujur to Bu, meseman apa biasa-biasa mawon? Biasa. Sama suami biasa. Kalau kedatangan tamu, oh Masya Allah, milu jengwangga lengga. Betul? Tumben, olami mboten kepanggi. Betul? Kalau suami datang, datangnya dan tidak datangnya sama saja. Bu, nanya, boleh toh nanya? Kalau dipandang menyenangkan hati. Kalau ngomong, ngomongnya itu menyenangkan hati. Nanya Pak, mana yang lebih banyak? Istri kalau ngomong menyenangkan hati atau menyakitkan hati? Karena metua terus, rausah mulih sisan. Hadir enggak istri model begini di sini? Ibu-ibu yang jawab hadir tuh. Ini loh, saya mau nanya, kalau suaminya itu pulang, ucapannya ibu-ibu kepada suami itu persis seperti kalau tamu datang atau cuman diem-diem saja? Boleh, boleh nanya? Boleh. Kalau tamu datang, suguhan dikeluarkan atau enggak dikeluarkan? Ditanya toh, munjuk nopo mas? Panas nopo es? Gitu kan? Panas kopi nopo teh? Betul? Sudah, mboten usah repot-repot. Oh, mboten repot. Wonten kok mboten repot. Betul tak betul? Setelah itu jenengan punya makanan macam-macam, dikeluarkan atau enggak dikeluarkan? Dikeluarkan atau enggak dikeluarkan? Buat siapa? Tamu. Tamu datang begitu. Kalau suami datang. Oh, suamiku. Selamat datang. Gimana, Pak? Pengen yang panas-panas atau yang dingin-dingin? Suaminya dungaren, bujuku. Panas, Bu. Kan luar biasa. Sekarang enggak begitu, suami datang. Assalamualaikum. Meneng sik. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ada enggak yang model begitu? Ada. Suaminya enggak ditawari. Mau makan apa? Punya makanan apa? Itu enggak diomongkan. Suaminya nanya. Bu, ada masakan apa? Tidak ada yang dapur kono. Betul? Betul? Betul? Istri yang begini mau masuk surga? Mau, Bu. Istri yang begini mau masuk surga? Mau. Bisa masuk surga? Menggerin. Nanti dulu. Oh, ini kan gampang sebetulnya. Gampang atau susah? Bu. Ibu-ibu kalau suaminya datang disambut gampang atau susah? Gampang, Pak, nggo duit apa ora? Anakmu butuh susu, bla bla bla. Pulang, bukan yang ditanya, Pak, pegel apa kesel. Tapi duit nggawa apa? Bahkan ada orang nagih utang. Begitu suami datang, kelo mau teko nagih utang. Bukan ngomong yang menyenangkan, tapi omongan yang enggak enak, enggak enak, enggak enak, enggak enak, itu yang disampaikan. Ciri-ciri ibu rodok gendeng. Mau saya kasih contoh. Ibu rodok, yes begitulah. Anaknya nangis. Bapaknya mau keluar, bapaknya mau pergi. Kelayu nih anak kelayu. Ini ibu rodok-rodok. Ini itu nganyelke ya, ngomongnya begini. Tego kowe karo anakmu. Tego. Bocah nangis ngono tiga mbok tinggal. Kok tinggal metu tega kowe kaya ngono kuwi? Ini namanya istri tidak beres. Kalau istri yang beres lain. Suamiku, pergi. Jangan kamu terpengaruh oleh tangisan anakmu. Biasa, anak-anak itu memang suka nangis. Tak gendong kok tak nengke lak beres. Ayo nak sini nak. Udah ayo. Ini istri yang luar biasa. Lah yang banyak yang mana? Terkadang istri itu memanfaatkan anak untuk suaminya biar tidak kemana-mana. Ada istri model begitu? Bu, jenengan ini diemnya tersinggung atau tersinggung atau tersadarkan? Loh, kok yang jawab bapak-bapak? Kenapa saya ngomong seperti ini? Karena banyak orang itu hidup gak ngerti mau kemana. Padahal hidup kan mau mati. Nah kalau ibu-ibu itu kan matinya akan enak, hidupnya akan selamat. Kalau tugasnya bisa dijalankan dengan baik. Dan tugasnya seorang istri itu kan cuma dua. Ngurus suami, ngurus anak. Kan gak repot. Gampang atau? Gampang gak bu ngurus anak? Saya mau nanya, Yang sayang kepada anak, suami atau istri? Yang sayang benar sama anak, suami atau istri? Yang cinta benar kepada anak, suami atau istri? Yang mati-matian untuk anak, suami atau istri? Yang suka marah-marah kepada anak, suami atau istri? Jadi yang suka marah-marah siapa? Tugas tadi ngurus suami udah saya jelaskan. Sekarang ngurus anak. Saya lihat fenomena dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang bapak terhadap anak-anak saya. Ya, dan seorang teman kepada teman saya terhadap anak-anak saya di masyarakat. Banyak orang tua itu kalau marah kepada anak, menakutkan luar biasa. Betul, Bu? Ibu pernah marah sama orang? Pernah. Pernah. Pernah. Tapi kalau sama anak model begitu ada enggak? Banyak atau ada? Banyak, sering atau jarang? Itu anak yang dicintai atau enggak dicintai? Lah wong anak yang dicintai aja begitu. Lihat sama anak itu, jangan begitu. Saya menerapkan jurus baru dalam ngurus anak. Jurus baru dalam ngurus anak. Mau ibu-ibu saya cari. Insyaallah pulang dari sini nanti barokah ini soalnya ilmu terapan semua ya, ilmu terapan. Saya enggak mau bahas hukum macam-macam, tapi bahas siap-siap mati. Siap-siap mati. Lah kira-kira jenengan saya kita semua bakal mati atau enggak bakal mati? Calon mayit atau enggak calon mayit? Calon mayit, pasti atau enggak pasti? Segera atau nanti? Nanti katanya. Yang ngomong nanti bukan saya, nanti. Tadi siapa yang ngomong nanti? Setelah usia sepanjang sekali ya, panjang baru nanti kita insyaallah meninggal dunia husnul khotimah. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, anak dari semua manusia buat seorang orang tua ya, bagi orang tua dari seluruh manusia itu yang paling bisa menolong dalam kehidupan dunia dan akhirat adalah anak. Yang paling bisa menolong dalam kehidupan dunia dan akhirat adalah anak. Ngapunten, bahkan doanya para wali itu kalah kelasnya dengan doanya anak untuk orang tua. Paham? Bapak ibu punya anak. Anak ini angkat tangan doa. Ada satu wali, wali yang luar biasa, angkat tangan doa. Itu yang lebih terkabul doanya anak. Sama persis bagi seorang anak terhadap seluruh manusia, yang paling terkabul doanya, doanya orang tua untuk anak. 7 lapis langit langsung ditembus. Pertanyaan saya, kira-kira nanti kalau bapak dan ibu sudah dewasa, maksudnya udah lanjut usia sampai tua renta, kira-kira sama anaknya disanjung-sanjung, dipuja-puja atau didiamkan dan anaknya asyik hidup bersama istrinya? Kok diam semua, kenapa? Bapak-bapak, sudah merasakan kesepian ditinggal anak belum? Belum. Nanya. Kalau nanti anak ini dewasa, berumah tangga, ibu bapak juga semakin tua, hidup sebatang kara, enggak ada sanak saudara, punya anak, anak ini berumah tangga, kira-kira anak ini akan mengutamakan orang tuanya atau istrinya? Yang mana? Kenyataan di masyarakat, hei para suami, para suami yang masih punya orang tua, ingat istrimu bukan siapa, ia bisa hilang cuman dengan sebuah ucapan. Betul? Tapi kalau orang tuamu sampai kapanpun juga dia adalah orang tuamu. Orang tuamu yang berjuang dengan segala-galanya untuk membesarkan, mendidik sampai kamu jadi orang yang seperti ini. Sedangkan kalau istrimu belum tentu seperti itu, walaupun cuma 10%-nya. Buktinya istri-istri yang di sini kalau diminta nyumbangkan emas-emasan dan hartanya untuk suami, mikir 1000 kali. Betul? Ibu, misal jenengan diminta suami nyumbangkan harta jenengan buat suami, enteng atau rodok mikir? Jujur-jujur. Tapi kalau jenengan sebagai ibu mau nyumbangkan duitnya untuk anak, enteng atau enggak enteng? Enteng lah. Tenaganya, badannya, semua bahkan nyawa untuk anak dikasihkan, enteng tuh? Enteng. Tapi kalau untuk suami kan rodok. Lu ngaku tuh. Makanya bagi seorang suami, seorang anak laki-laki, orang tua ini nomor 1. Nah, nanti kira-kira kalau saya udah tua, insya Allah demikian panjang usia, ibu juga, bapak juga, kira-kira kalau kita udah jadi kakek-kakek, nenek-nenek, anak cucu kita itu akan menjauhi kita atau menjadikan kita orang yang sangat dihormati dan ditempatkan dalam posisi yang sangat tinggi. Yang mana kira-kira? Gampang jawabannya, tergantung dulu kecilnya kita bentak-bentak atau tidak. Kecilnya suka kita marah-marah atau tidak. Karena nandur itu apa hasilnya juga sesuai tandurannya. Nandurnya marah-marah, hasilnya nanti tua juga dapat marah-marah. Nandurnya itu kalau sekarang bapak ibu mentingkan nafsunya, senengnya sendiri. Orang tua suka keluar gak tentu arah, anaknya dibiarkan di rumah bersama pembantu. Nanti juga kalau anak udah besar, orang tuanya diserahkan kepada pembantu. Paham maksud saya? Nah, ini saya dapat jurus baru, judulnya ojo nesu, ojo mangkel, ojo pegel kepada anak. Bisa atau enggak bisa? Bapak ibu, yuk merenung ya. Kita itu mangkel sama orang lain jarang toh? Jarang toh sama orang lain sampai mangkel, jarang toh? Ada mungkin, tapi jarang kan? Tapi coba jenengan renungkan kepada anak jenengan yang masih kecil, masih kecil. TK kadang juga belum. Dalam setahun mangkelnya berapa kali? Dalam setahun mangkelnya berapa kali? Sering atau enggak sering? Banyak atau enggak banyak? Berarti kita ini benar atau salah? Salah atau? Nah, yuk kita perbaiki. Udah, itu mukadimah. Belum ceramah. Ceramahnya setelah yang berikut ini. Boleh saya minum? Bismillahirrahmanirrahim. Ini kopi, Bu. Wedang kopi. Ngusir jin. Jenengan kalau rajin minum kopi, insya Allah dijamin tidak akan bisa diganggu jin. Insya Allah. Alkisah dulu di Yaman, sejarah ditemukannya kopi. Sudah tahu kan? Masa belum? Dulu itu di Yaman terjadi kesurupan massal tingkat nasional. Benar, tingkat nasional. Jadi di semua desa, semua kota itu, tiap detik itu orang kesurupan. Lah ulamanya bingung, lah nak kesurupan masa datangin ke dokter. Coba sekarang misal di Medan ada 100 orang kesurupan, dibawa ke dokter. Dokternya melu kesurupan. Kalau udah begitu urusannya yang didatengin siapa? Hah? yai, mudin, ustaz gitu kan? Betul enggak? Ya itu kalau yang kesurupan satu orang, dua orang. Lah kalau tiap detik orang kesurupan, yang kesurupan itu jumlahnya satu negara. Kira-kira cukup enggak ulamanya, ustaznya, kiainya untuk menyembuhkan yang kesurupan? Enggak cukup. Makanya saat itu rapat para wali. Para wali rapat. Akhirnya diputuskan doa minta sama Allah obat yang gampang biar tidak diganggu jin. Allah mengirimkan malaikat untuk memberikan biji kopi. Maka nanti kalau jenengan search cari di Google sejarah ditemukannya kopi, kopi itu minuman yang ditemukan belum lama. Jadi enggak sampai 1000 tahun yang lalu lah kurang lebih lah. Baru ada kopi. Sekian lama umur bumi, kopi itu belum ditemukan. Maka mulailah disebarkan, diajarkan. Minum kopi, caranya begini, numbuk begini. Masyarakat dikasih kopi, alhamdulillah beres. Tidak kesurupan jin. Makanya kalau ada orang minum kopi terus kok gampang kesurupan jin, berarti ki wonge dadi jin apa jinis yang luar biasa. Saya mau nanya boleh? Jenengan sama setan kira-kira mana yang lebih menakutkan? Saya, Anda, kita semua sama setan, di sing luwih medeni. Bu, Pak, di tubuh kita ini banyak setan atau tidak? Di tubuh kita banyak setan atau tidak? Banyak. Nah kalau jenengan ketemu setan satu, sedangkan di diri kita setannya banyak, yang takut yang mana? Setannya kaget, loh, setan ketemu setan. Makanya aneh kalau orang ke kuburan wedi karo demit, wedi karo tuyul, takut sama pocong, lho podo-podo. Setan ketemu setan kok takut, itu kan aneh. Nah, ini saya mau ceramah dikit insyaallah manfaat ya. Untuk teman-teman yang Muhammadiyah. Teman-teman Muhammadiyah, ini tambahan informasi, nanti tolong dicek kebenarannya. Semoga bisa jadi masukan. Jadi masukan. Tertanggal 28 September 2013 di Jogja terjadi pertemuan antara beberapa pengurus NU Yogyakarta dengan keluarga almarhum Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu siapa? Pendiri Muhammadiyah. Terjadi pertemuan di sana. Yang hadir salah satunya cucu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu namanya siapa? Hah? Nggak tahu? Aslinya? Kalau nggak salah dipanggilnya dulu di pesantren Mas Darwis. Panggilnya Mas Darwis, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu umurnya kalau dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, masih tua Kiai Haji Hasyim Asy'ari berapa tahun. Gurunya Kiai Haji Ahmad Dahlan sama Kiai Haji Hasyim Asy'ari sama. Mbah Soleh Darat. Di mana itu? Di Semarang. Sama-sama belajar di sana. Kiai Haji Ahmad Dahlan kalau manggil Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Mas. Yang satu kalau manggil, Dek. Tinggalnya satu kamar. Di Indonesia begitu. Ketika di Mekah, belajar, gurunya juga sama. Yang dipelajari juga sama. Pulang ke Indonesia kok kita dengar sejarah nih ya. Sejarah ada yang mengatakan Kiai Haji Ahmad Dahlan berbeda dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kira-kira itu betul atau tidak? Saya akan memberikan sedikit pandangan, sedikit wacana. Semoga manfaat. Karena sejarah kalau ada yang kurang pas kan harus diluruskan. Ternyata Nanti jenengan bisa cari di Google, ditemukan sebuah buku terbitan Jogja karya Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan tulisan Arab Pegon. Tulisan Arab Pegon, karya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Buku itu adalah buku Fikih Muhammadiyah. Fikih Muhammadiyah. Di situ diterangkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, sesuai pengakuan cucunya ketika ditanya, buku ini asli karya kakekmu atau palsu? Maka dijawab oleh sang cucu, buku ini asli karya kakek saya. Dan kakek saya hidupnya persis seperti yang ada di buku ini. Di buku itu diterangkan tentang ibadah, sholat, wudhu, dan sebagainya. Bab sholat, orang sholat itu rukun. Ada rukun-rukunnya. Dan rukun yang pertama adalah an-niyah, yaitu niat. Dan niat hendaknya disunahkan mengucapkan usalli, fardho, dan seterusnya. Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan kalau sholat disuruh ngucap usalli. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengajarkan kalau sholat disuruh mengucapkan usalli. Berarti Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam hal ini sama atau beda? Sama. Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan rukun sholat baca surat Al-Fatihah. Dan dalam surat Al-Fatihah, basmalah merupakan bagian dari surat Al-Fatihah. Makanya dalam sholat wajib membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam bukunya tersebut mengajarkan seseorang itu kalau dia sholat baca doa iftitah sunnah. Doa iftitah yang diajarkan Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira, sampai akhirnya inni wajjahtu wajhiya lilladzi, sampai akhir. Itu yang diajarkan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari ajarannya juga seperti itu. Berarti Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari sama atau beda? Sama. Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam bukunya tersebut, bukan katanya orang-orang, bukan katanya orang-orang, tapi katanya Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam bukunya tersebut, beliau mengajarkan seseorang itu kalau udah beda jenis laki dan perempuan, bukan mahram, bukan mahram, termasuk suami dan istri, suami istri bukan mahram, maka kalau bersentuhan kulit batal wudu. Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga mengajarkan demikian. Berarti Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah sama. Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan seseorang kalau sholat, ketika sholat di situ ada sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, beliau mengajarkan di dalam sholat maupun di luar sholat, kalau menyebut nama Nabi Muhammad SAW, hendaknya dimuliakan dengan mengucapkan Sayyidina. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan yang sholat munia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu ajarannya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan itu ajarannya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Ahmad Dahlan bab sholat Jumat mengajarkan sholat Jumat hendaknya dengan dua azan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga mengajarkan sholat Jumat dengan dua azan. Berarti Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan sama atau tidak sama? Sama. Bahkan cucunya mengatakan, kakek saya punya kebiasaan yang tidak ditulis di buku ini. Beliau itu tiap malam tidak pernah meninggalkan Ratibul Haddad. Tiap malam baca Ratib Haddad. Padahal di Ratib Haddad itu bagian terakhir isinya adalah kirim doa untuk arwah. Berarti Kiai Haji Ahmad Dahlan meyakini dan mengajarkan kepada murid dan keluarganya mengirimkan pahala untuk yang telah meninggal dunia dengan surat Al-Fatihah dan sejenisnya, itu adalah sampai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti Ki Haji Ahmad Dahlan dan Ki Haji Hasyim Asy'ari sama atau tidak? Sama. Berarti yang beda cuman apa? Organisasinya. Yang satu Nahdlatul Ulama, yang satu Muhammadiyah. Beda pengajiannya. Ada pengajian namanya Ahbabul Mustafa, ada pengajian yang namanya Ar-Rawdah, ada pengajian namanya Al-Hidayah. Ya, tapi isi ajarannya semuanya sama. Nah, terus yang merubah siapa? Nah, itu biar teman-teman Muhammadiyah yang menjelaskan. Ya kan? Itu kan urusan intern dalam negeri masing-masing. Saya enggak membahas itu. Saya cuma mau bahas tentang fakta dalam sejarah bahwasanya Ki Haji Ahmad Dahlan ternyata beliau seorang ahlus sunnah wal jamaah yang madhabnya adalah Syafi'i, sama dengan kebanyakan umat Islam di negeri ini. Ki Haji Ahmad Dahlan mengajarkan dalam bukunya tersebut, sholat subuh hendaknya itu pakai doa kunut. Lah yang sekarang buat saya heran, wong NU sholat subuh ora maca. Yang saya heran sekarang orang NU doa kunut ora. Doa kunut gak hafal. NU kunut gak hafal. NU ngimami masjid doa kunut tidak dibaca. NU ngurus masjid azan Jumat cuman satu kali. Heran saya. Heran. NU ngurus masjid. Ki Ahmad Dahlan dan yang lain mengajarkan kalau azan subuh itu pakai ucapan as-salatu khairum minan naum. NU ngurus masjid, Syafi'i, Ahlus Sunnah wal Jamaah, azane orang nganggo as-salatu khairum minan naum. Padahal kalau di Mekah sekalipun, di Madinah sekalipun, ya tetap pakai as-salatu khairum minan naum. Bahkan di Mekah, di Madinah, yang namanya orang sholawat itu pakai sayyidina. Jenengan kalau memasuk Madinah, di situ akan terpampang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad SAW. Maksud saya ngomong begini, biar saya, bapak, ibu, yuk belajar lagi cara ibadah yang benar. Dan gak usah bingung lagi dengan adanya ajaran yang aneh. Aneh-aneh. Ya. Yang kedua, sehubungan dengan bab meninggal yang akan segera terjadi beberapa tahun lagi, yang akan terjadi pada diri jenengan dan diri saya. Sesuatu yang tidak mungkin bisa dipungkiri, tidak mungkin bisa dihindari. Semuanya pasti akan mati. Mohon maaf, ini harus saya jelaskan. Insya Allah kita panjang umur, jangan khawatir. 100 tahun lah kurang lebih. Baru kui mati toh? Iya. Mau 200 tahun, baru kui yo mati. Nanya, ini kemarin saya sampaikan di Karangdowo, saya sampaikan di Serenan, saya sampaikan di mana-mana. Nanya, jujur saja, kinten-kinten nanti kita bisa ngucap syahadat gak ketika meninggal dunia? Aduh, jawabannya kok mesti insya Allah. Kabeh ki ya insya Allah. Saya gak nanya insya Allah, saya nanya, yuk diukur, diukur gitu loh ya. Ini kan kita mau berbuat baik ya kita ukur. Nanti kita kembalikan semoga diberi kekuatan oleh Allah. La haula wala quwata illa billah. Tapi kita kan harus tahu kita kira-kira itu bagaimana. Nanya saja dalam kehidupan sehari-hari loh. Tonggo-tonggo kita satu kampung, tetanggi satu kampung nih, satu kampung. Kalau di Tambak Boyo satu Tambak Boyo. Kalau kita besarkan satu Pedan, jenengan semenjak lahir sampai hari ini warga Pedan sudah berapa kali mendengar orang yang meninggal dunia bisa mengucap La ilaha illallah. Ada orang mengucap begitu ketika meninggal, pernah dengar? Bapak, udah pernah dengar belum Pak? Belum, sejak lahir sampai hari ini belum. Belum Bu? Belum. Padahal salah satu syarat husnul khotimah bisa mengucap La ilaha illallah. Tuh, kita enggak ngerti ketika di alam batinnya itu urusan manusia dengan Allah. Prasangka baik, ya insya Allah di alam batinnya bisa. Tapi secara nyata ini kita enggak dengar kan? Enggak. Kalau saya sering dengar, seperti saya sampaikan dalam berbagai ceramah, alhamdulillah, saya itu sering dengar orang meninggal mengucap La ilaha illallah. Di mana? Sinetron. Ya benar, di sinetron. Sering orang meninggal mengucap La ilaha illallah. Ketabrak diar, mendem sekalipun. Meh meninggal sadar. Betul? Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita dengar enggak atau enggak dengar itu? Enggak kan? Nah, terus kira-kira nanti kita nasibnya sama enggak dengan yang tonggo-tonggo kita itu? Enggak. Kok yakin enggak? Nah, tonggo jenengan sholat di sholat, pengajian di pengajian. Betul kan? Tapi dalam kehidupan di masyarakat kenyataannya meninggal tidak terdengar mengucap La ilaha illallah. Nah kalau kita bicara kira-kira kan ya kira-kira bodoh. Kan gitu, kira-kira bodoh. Kecuali kita punya sesuatu yang berbeda dengan kebanyakan manusia. Nah apa yang membedakan? Kebanyakan orang tidak latihan mengucap La ilaha illallah. Makanya diajak oleh para kiai, dikit-dikit tahlilan, dikit-dikit tahlilan, ziarah kubur tahlilan, 7 hari tahlilan, 3 hari tahlilan, 40 hari tahlilan. Kan dalam satu kampung kan insya Allah selama 1 tahun kan yang meninggal kan ya lumayan. Jadi masyarakat itu diajak untuk mengucap La ilaha illallah. Kan begitu tujuannya tahlilan. Yang paling penting ajak yang hidup untuk mengucap La ilaha illallah. Nah kalau kita pengen bisa ketika meninggal dunia ngucap La ilaha illallah, maka tiap hari ya kita harus latihan ngucap kalimat tauhid tadi sebanyak mungkin. Pertanyaannya, apakah sudah tiap hari kita duduk khusus sekian menit, khusus tiap hari istiqomah sekian menit ngucap La ilaha illallah, La ilaha illallah, diniati betul. Kira-kira sudah atau belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Tapi kalau jawaban yang satu ini insya Allah semua sudah. Kira-kira sudah belum tiap hari diniati dodok di WC sekian menit? Nanya saya, jujur. Sudah. Kalau enggak ke WC 3 hari bingung atau enggak bingung? Kenapa bingung? Takut nanti terjadi sesuatu. Lah kenapa tidak duduk zikir tiap hari kok enggak bingung? Kenapa enggak bingung? Padahal kalau enggak nyiapkan diri duduk zikir tiap hari artinya akan mati. Nanti juga tidak akan terbiasa zikir sehingga ketika meninggal yang keluar bukan kalimat zikir. Makanya saya mengajak semuanya untuk mengamalkan zikir tauhid 366. 366. Gampang ingatnya? 366. Tiap hari ucapkan 366 kali La ilaha illallah sekali duduk. Waktunya yang bagus ba'dal isya sebelum tidur. Duduk, entah habis sholat atau jenengan mau tidur, duduk, ngadep kiblat, wudhu, baca 366 kali La ilaha illallah. Caranya bagaimana? Diawali 3 kali La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus dilanjutkan 360 kali La ilaha illallah. Terus ditutup dengan 3 kali La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Contoh, misal ya. Awalnya begini, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dinikmati. Boleh cepat tapi jangan kemrungsung. Tekankan di sini illallah, illallah, la ilaha illallah. Terus begitu sampai dapat angka 360. Setelah itu ditutup. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ringan atau berat? Ringan ya. Itu sisakan waktu satu hari untuk ngucap itu. Kalau kita enggak bisa berarti ya kita harus mujahadah besar. Awak aku berarti keset. Kalau sampai enggak sempat seperti itu. Ibu-ibu, bapak terakhir karena udah 1 jam saya bicara. Ya, saya udah ngomong 1 jam. Dan ini udah 10:30 PM. Jenengan sudah capek kan? Oh, saya tipu kok enggak bisa. Ibu udah capek ya, Bu ya? Nah, kalau saya capek gimana? Saya tadi malam tuh di pengajian didatangi tamu, selesai pengajian kan ada orang curhat macam-macam. Ada satu orang curhat dari Semarang. Orang tuanya bawa anaknya. Bib, anak saya ada masalah mau ketemu. Oh, silakan ya, Pak. Habib, saya ini galau. Kenapa galau? Saya ini pengusaha. Oh ya. Galaunya kenapa? Usaha saya jatuh. Oh ya. Jatuhnya bagaimana? Saya punya hutang 15 miliar. Saya bilang, oh dikit. Dikit-dikit, jangan khawatir. Habib kok bilang dikit, kenapa? Nah, kemarin dulu teman saya juga galau, utangnya 32 miliar. Nah, kan jenengan kan baru 15, kan berarti kan cuma separohnya. Berarti kan gak abot, enteng. Kan cuma angka 15. Masalah belakangnya miliar kan gak jadi masalah. Ya, gak jadi masalah. Saya bilang, ampunten mas. Jenengan tuh kalau mikir tuh yang apik-apik tuh. Kalimatnya tuh sudah elek, saya jatuh. Jatuh tuh gak enak. Kecuali jatuh ke pelukan istri. Lah itu lain. Tapi kalau judulnya usaha jatuh itu tidak gak enak. Jatuh dari bangunan, jatuh dari motor, jatuh dari mobil, jalan jatuh. Itu enggak enak, usaha jatuh enggak enak. Mbok tolong diganti. Ganti gimana, Bib? Bilang begini, jenengan saya tanya, punya rumah. Rumahnya mau dibangun yang lebih bagus dengan desain yang lebih bagus. Enaknya beli rumah atau beli tanah? Beli tanah, Bib. Kan bangunnya enak, Bib. Bisa sesuai kehendak. Kalau sudah ada rumahnya kan bangunnya susah. Gitu. Nah, kalau memang sudah ada rumahnya, terus cara bangunnya bagaimana? Biar bagus. Ya, mau enggak mau ya dibrokkan dulu, Bib, rumahnya. Ya, dibrokkan toh? Iya. Kalau ada orang ngomong begini, oh mah mbok broke maneman. Kira-kira orang itu pintar atau enggak? Oh, enggak pintar, Bib. Kenapa enggak pintar? Ya, dia kan enggak tahu tujuan saya. Saya itu brokkan kan niatnya untuk bangun yang lebih besar. Awakmu yo ngono, usahamu dibrokke ora nggo nyusahke awakmu, dibrokke meh dibangun sing luwih gedhe. Ngaten, Bib. Iya, makane dadi wong ke mikir sing apik-apik. Mikir apik iki gampang kok gaene mikir sing elek. Elek. Paham? Paham enggak? Kan enak toh misalnya gini. Usahanya katanya jatuh. Jangan. Usaha saya lagi dirobohkan sama Allah karena mau dibangunkan yang lebih besar. Enak toh? Jadi santai. Mas, utangmu 15 miliar. Biasa, kan modal untuk membangun itu besar. Modal untuk membangun itu besar. Terus gimana? Bayar. Yang gak apa duit. Nah, duit inti. Yang jalo. Jalo siro. Siapa? Siro. Ya minta sama Gusti Allah. Lah mintanya bagaimana? Nah, ini loh Mas. Jenengan ini bab mintanya yang retuk kurang pinter. Kalau minta anaknya orang, saya yakin jenengan pinter. Minta anaknya orang, dikit-dikit kirimi hadiah sih. Ya. Dikit-dikit kirimi hadiah dulu. Ya. Betul? Mulai terus yang dikasih hadiah terpikat hatinya. Ya toh? Setelah itu orang tuanya kasih hadiah. Ya. Orang tuanya ngomong, wah betapa baiknya pemuda tadi. Betul? Terus kok ujung-ujungnya ujuk-ujuk. Bu, Pak, boleh anak ibu dan anak bapak saya nikahin. Bu, orang tuanya welcome. Dengan senang hati. Segera mungkin. Kan begitu. Nah, kalau sama Allah begitu enggak? Apa Gusti Allah kirim mana hadiah sih? Gusti Allah buatan butuh. Kirim mana hadiah. Ala amal as-soleh, amal soleh. Amal soleh itu seperti hadiah. Nanti Allah senang. Nah kalau Allah udah senang, jenengan minta ya dikasih. Lah megel ke hati kok jaluk. Suami mangkel ke hati, megel ke hati, mulai-mulai jaluk. Bu, sarapan misalnya. Pulang dari olahraga, sarapan. Enggak yo dewi. Jawabannya muncul kalau dari yang lagi marah kan seperti itu. Makanya jangan buat Allah marah. Caranya jenengan doa sebanyak mungkin, zikir sebanyak mungkin. Nih, baca sholawat munjiah 1000 kali. Niatkan biar urusannya beres. Dan satu hal, jangan pernah lari dari siapapun yang nagih. Pol-polnya jenengan dijebloskan ke penjara. Kan radipatah ini. Coba nih nasihatin orang kok begitu ya. Mas, ngapunten. Pol, sak pole sak elek-elekin jenengan ki mlebet penjara. Penjara saiki kan biyen Mas saiki ning penjara ki penak. Penjara saiki ki penak tergantung duitmu, duitmu akeh penjaramu iso mbok setting. Kirim AC ya iso, kayak TV yo, ya iso. Penjara ora usah bingung. Tinggal dihadepin orangnya, ngomong baik-baik. Niat yang kuat, yang tulus. Insya Allah semua masalah akan selesai. Saya terus nanya, pripun? Masih galau? Enggak. Ya, tidak galau lah lagi. Nah, sekarang saya mau nanya sama jenengan semua. Kenapa pengusaha ini begitu rapuh? Kenapa? Jawabannya apa itu? Saya beberapa kali ceramah banting HP saya. Saya baru beli HP yang satu harga 2,5 juta, yang satu harga 3,5 juta kurang lebih. Kemarin dulu di pengajian di Tulungagung, di peta itu, Pesulukan Thoriqoh Agung, Mbah Yai Abdul Jalil. Saya kebetulan ceramah di sana, itu yang hadir kurang lebih 120-125 ribu orang. Itu banyak atau sedikit? Ya? Banyak kan? Wah saya enggak ya ceramah gitu. Handphone nih harga 2,5 juta. Syah! Yang hadir, wah. Yang satu saya angkat lagi, ini handphone harga 3,5 juta. Ya. Yang hadir, wah. Terus saya ngomong, HP ku, aku orang bengok, kok jenengan sing bengok. Hadirin, HP iso tiba, HP entuk tiba, HP iso pecah, HP yo entuk pecah. Tapi atimu ojo melu tiba. Wak bodoh hatin HP ini tiba ke atine melu. Tiba HP ini pecah atine melu. Pecah. Ini kan manusia yang bodoh. Larang mana hati sama HP? Larang hati. HP mau pecah biarin pecah. Yang penting hati tidak po. Pecah. HP pecah bisa beli lagi. Lah kalau hati pecah carinya di mana? Lu kalau hati patah itu masih gampang nyambungnya. Patah hati itu gampang disambung lah. Remuk hati terus bi. Hatiku remuk hancur berkeping-keping. Lah repot kan ya. Cari hati yang baru kan susah. Lah terus gimana caranya kalau benda-benda yang kita miliki, entah itu anak, entah suami, entah istri, entah rumah, entah motor, entah sandal, entah handphone, entah TV, entah gelas, hilang, remuk, pecah, hatinya tidak ikut pecah. Yo gampang. Caranya gampang. Ojo dilebok ke hati. Ojo dilebok ke hati. Nah, masalahnya kita itu titik-titik punya barang cilik. Dilebokke ati. Oh, handphone. Masya Allah. Punya cincin. Rego 300.000, lebokke ati. Punya sandal harga 50.000, lebokke ati. Begitu sandalnya hilang, hatinya ikut. Bingung. Sadar. Saya enggak ya bu, rampung ceramah, ya ora tak cukup HP ku melaku yang. Terus duduk, panitiane sing sibut golei. Cari sama panitia ketemu, alhamdulillah boten remuk. Pulang ke Solo, ceramah di Boyolali. Di panggung. Kalau yang di mana Tulungagung itu saya bantengnya biar tertenan, enggak remuk. Nah di Tulungagung, di Boyolali, tak bantengnya alon-alon. Remuk. Pecah gitu kan. Krok gitu. Tuh pecah tuh yang ada. Wah eman-eman. Orang eman-eman. Sementing jenengan paham sadar gitu. Ya, penting jenengan paham sadar. Handphone paling regone 2,5 juta. Tapi kalau bisa dandani artinya satu orang. Itu harganya buat saya mahalnya luar. Luar biasa. Saya ambil ini remuk. Oh jembok pikir HP remuk. Ngapain sih mikir HP remuk? Bodoh-bodohnya manusia beli mobil baru. Mobilnya lecet, artinya ikut lecet. Aduh, piye anyar. Ada ndak yang model begitu? Lah kalau mobil kan rodok mending, ketok larang, ketok apik. Motor. Rego 12 juta, bekas sisan. Cecel Siti, artinya ikut cecel. Gelas baru beli biar kesambel anaknya, anaknya dipisui. Motor dinggo. Masya Allah. Ini parah enggak penyakit kita berarti? Parah atau? Nah, sebabnya apa? Kabeh dilebokke ati. Tapi kok zikir ora dilebokke ati. Makanya mulai sekarang isi hati kita dengan la ilaha illallah. Isi dengan zikir. Terakhir bu, pak, kita mau pulang. Jenengan belum ngantuk, saya sudah capek. Enggak, saya masih banyak tugas. Besok pagi mesti apa ceramah di Mulur insyaallah. Terus saya nanti mau menyelesaikan buku ya, gara buku. Jadi waktunya harus saya bagi-bagi. Ya, begini, bayi tau bayi bu, anak-anak loh, kecil-kecil nih. Ya, adik-adik kita ini dulu bisa ngomong tak? Tak. Jenengan dulu bisa ngomong tak? Tak. Kok sekarang bisa ngomong kenapa? Sebelum sekolah kok bisa ngomong kenapa? Dididik toh? Yang didik siapa? Bapaknya, ibunya, orang tuanya kan? Kopi nak, kopi. Saya tuh kalau lihat ibu didik anak tuh ya, kadang kalau disotengki, ibu rodok edan gitu. Lah ngobrol dhewe karo anak. Anakku sayang, anakku lucu nak. Ini ibu, nak ini udah pagi ya nak ya. Pagi nak, wajahmu secerah matahari nak. Ngobrol dhewe. Wah ada ibu ngomong sama saya, Bib, aku cita sang-sang awak kaya wong edan, Bib. Kenapa? Benesok awan wengi ngobrol karo anakku dia. Jane cek bayi tajak ngobrol terus. Oh sadar toh. Kan begitu. Ya, nak ini kopi, nak ini teh, nak ini susu, nak makan, nak minum, nak. Tiba-tiba anak bisa ngomong, "Bu." Bisa ngomong. Naik, "Pak." Loh, bisa ngomong, "Pak." "Kak." "Dek." "Cucu." R yang paling angel kan? Terus tiba-tiba bisa ngomyang, ngomong macam-macam. Terus triwis, ibunya kualan. Wah, bocah kok cerewet ya, Rahim. Betul? Nah, nanya. Hati kita udah diajari ngomong seperti ngajari anak kita belum? Sudah. Tapi keliru le ngajari. diajari nih ngelamun ke duit, ngelamun ke pasar, ngelamun ke dunia, ngelamun ke macam-macam. Sehingga kalau kita diam artinya nih ngomong dewe. Tapi sing diomong ke, kena emangan apa ya, sesok ini apa ya, ini kok duit itu konti ya. Begitu. Nah sekarang coba dilatih, dirubah. Ambil 366 zikir tadi untuk didik hati, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus begitu, nanti kalau udah pinter artinya, jenengan diem artinya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jenengan ngobrol, artinya enggak mau ikut-ikut, ngobrol lah dewi, aku tak, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Artinya akan begitu. Kalau udah begitu, kira-kira enak atau enggak enak? Terakhirnya terakhir. Ini udah saya sampaikan di mana, saya ulangi di sini yang udah dengar biar tambah mantep gitu ya. Misal saya jalan di mall. Jalan di mall sambil begini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketemu orang-orang yang nyawang ngeliatin ini. La ilaha illallah kan disawang orang itu kan? Di sawang orang, la ilaha illallah. Yang nyawang kemudian sampai ini kan, la ilaha illallah. Kira-kira saya dianggap normal atau gila? Hah? Jujur saja, normal atau gila? Gila kan? Dianggap? Gila. Teman saya nanya, Bib, ngapain tuh Bib? Sampai di mal-mal kok teriak, la ilaha illallah. Kok begitu kenapa tuh Bib? Tak jawabnya begini, lain pek menawa pas la ilaha illallah, malaikat Israel jedul dul. Kan saya ngucapnya la ilaha illallah, kagetku lak metune la ilaha illallah. Lah kinten-kinten aku husnul khotimah apa ora? Husnul khotimah. Lah aku nek nang pasar sing bobrolke Lombok regane piro ya, Lombok regane piro, malaikat Israel jedul dul, Lombok neraka. Maaf ya dek ya, Lombok neraka. Neraka enggak kira-kira? Pedes. Oh, pengen Lombok, tak Lombok, kata malaikat. Baik, memang kita kan diperintahkan, antamuta walisanuka rotban min zikrillah. Hendaknya engkau wafat dalam kondisi bibirmu itu masih basah karena berzikir kepada Allah. Cukup jelas? Jadi kalau sekarang ada orang galau, salahkan dirinya sendiri. Kenapa kok hati galau? Berarti hatinya enggak diisi di zikir. Berarti hatinya enggak ada Allah. Hatinya kosong dari Allah. Kalau ada mungkin cuma titik sedikit saja. Yang banyak yang lain. Cukup jelas? Jangan masukkan hati apapun kecuali Allah Rabbul Alamin. Karena hati adalah miliknya Allah. Makanya dusta kalau ada suami bilang hatiku adalah milikmu wahai istriku. Jangan ngapusi. Tapi sing diapusi kok ya per. Begitu pula kalau ada istri mengatakan, oh suami, hidupku hanya untukmu. Wah ini katanya jujur. Hidupku hanya untukmu. Kelihatannya jujur. Hidupnya untuk sang suami. Tapi begitu suaminya mati, hidupnya untuk pria yang lain. Ngaku loh. Maksud saya udah hati ini miliknya Allah isi zikir. Mari kita tutup dengan doa dan zikir. Bersama-sama kita apa zikir tauhid tadi ya. La ilaha illallah. Saya ijazahkan kepada jenengan semua untuk mengajar, mengamalkan zikir tauhid 366 seperti yang saya ajarkan tadi. Silahkan diamalkan di rumah masing-masing. Sekarang kita praktekkan tidak usah 366 tapi caranya sama 3 kemudian nanti berapa kali kemudian 3 lah. Lagi terus kita doa. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Afdhalu dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.

ya arhamar rahimin. Ya Allah, tolong ampuni kedua orang tua kami. Tolong bahagiakan kedua orang tua kami. Tolong muliakan kedua orang tua kami. Ya Allah, tolong jadikan pasangan hidup kami bahagia dunia hingga akhirat nanti. Jadikan pula seluruh anak keturunan kami minal awliya wassalihin, orang-orang yang saleh, para walimu ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan hamba dan seluruh yang hadir di majlis ini serta keluarga hamba dan keluarga beliau-beliau dan teman-teman mereka dan kami semua ya Allah, jadikan semuanya min ahli salah. Jadikan semuanya min ahli salah. Jadikan semuanya orang-orang yang tekun menunaikan salat. Jadikan semuanya orang-orang yang tekun berzikir kepadamu. Jadikan semuanya min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Hanan, ya Mannan, ya Fattah, ya Razzaq, ya Ghani, ya Mughni. Ya Hanan, ya Mannan, ya Fattah, ya Razzaq, ya Ghani, ya Mughni. Ya Hanan, ya Mannan, ya Fattah, ya Razzaq, ya Ghani, ya Mughni. Allahumma akfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, tolong berilah kami semua rezeki yang berlimpah, rezeki yang datang dari segala arah, rezeki yang tanpa susah payah, rezeki yang kami tidak disiksa karenanya, rezeki yang menyelamatkan dunia hingga akhirat, rezeki yang datang dengan keselamatan dan kemudahan. Ya arhamar rahimin, jadikan kami semua orang-orang yang mendapatkan kemudahan dalam kehidupan dunia dan kemudahan dalam kehidupan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihatin jami'atin nafi'ah wa ala mana wa habibi ali wa ila hadratin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga barakah wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.